السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ulas kembali secara rinci apa yang sudah kita sampaikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan kita dengan agama ini, dan Allah memerintahkan kita agar terus berpegang dengan agama ini agar kita tidak terpecah belah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan di atas keislaman. Ini ikhwan ibn a'azakumullah ayat sebelum ayat yang tadi dibahas. Ayat Allah Subhanahu wa taala sebelum kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Disuruh untuk bertakwa dan terus istiqamah di atas ketakwaan sampai kita mati. Wa taqwallah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yang tentunya, dari mana kita akan tahu apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan kalau kita tidak mengkaji ilmu? Maka makna wattaqullah atau ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih, hendaklah kalian bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maknanya tetap kita harus mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarangnya, dan kemudian kita taati perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kalian semua bersama-sama berpegang dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Ikhwani fid din a'azakumullah. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa persatuan dan persaudaraan adalah terpuji dan perpecahan tercela. Yang namanya persatuan diperintahkan. Karena kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Tetapi ketika seseorang atau satu golongan melepaskan diri dari tali Allah, kemudian terpecah kita, siapa yang salah? Hah? Yang salah yang memisahkan diri dan melepaskan diri dari tali Allah. Jangan kemudian berpikir harus kita persatukan antara yang berpegang dengan tali Allah dan yang lepas dari tali Allah, kita satukan walaupun kita berbeda. Fahadha? Satu keanehan dalam beragama. Satu ide yang tidak dikenal dalam sejarah Islam. Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian bersama-sama berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Maka maknanya kalau ada yang menyimpang dari tali Allah atau melepaskan diri dari tali Allah, maka bukan kemudian kita bersatukan dalam keadaan berbeda dan kita maklumi, kita hormati. Tetapi hendaklah kita dakwahi mereka dengan hikmah untuk kembali ke tali Allah. Itu cara mempersatukan umat. Karena Allah perintahkan wa'tasimu bihablillah. Maka maknanya wahai kaum muslimin seluruhnya, hendaklah kalian saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati untuk berpegang dengan tali Allah. Hendaklah bersama-sama berpegang dengan tali Allah. Kalau ada yang menjauh, ingatkan supaya mendekat kembali ke tali Allah. Kalau ada yang melepaskan diri dari tali Allah, ingatkan agar mereka kembali kepada tali Allah dan kembali berpegang dengan tali Allah. Ini yang diperintahkan. Ini yang diperintahkan. Bukan dipersatukan dalam keadaan berbeda. Qala wala, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Yang artinya hilang kenikmatan ukhuwah. Maka Allah ingatkan bahwa ukhuwah itu nikmat. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'mati ikhwana. Ingatlah kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kalian ketika kalian dulunya sebelum Islam bermusuh-musuhan, bertikai, berperang. Bahkan ada dua suku yang berperang hampir 100 tahun hanya karena masalah pacuan kuda, Da'is dan Ghabra. Yang satu terprosok sehingga kalah, padahal dia jagoannya. Terus mereka menuduh kalau ini disengaja, dibikin oleh mereka, kemudian berperang. Sampai 100 tahun. Bisa dibayangkan, kalau 100 tahun itu berarti mungkin dua generasi. Dari bapak kepada anaknya, atau dari kakek kepada bapaknya kepada anaknya, bisa tiga generasi. Bahwa mereka musuh kalian, wasiat yang mereka bisikkan pada anak cucunya, ingat, mereka musuh kalian, mereka membunuh nenek moyang kalian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tetapi dengan datangnya Islam, ni'mah. Dikatakan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu manusia kalau menyatakan tidak mungkin bersatu, mereka contohkan dengan peperangan itu. Sungguh mereka enggak akan bersatu seperti tidak bersatunya dua kelompok itu, dua kabilah itu. Sudah jadi pepatah bahwa dua golongan tidak mungkin bersatu abadan selama-lamanya. Ternyata dengan agama, dengan Islam, dengan dakwah Rasulullah, toh bisa dipersatukan. Ini hebatnya agama. Ini tingginya hikmah dari aturan agama. Bisa mempersatukan sesuatu yang dipikir oleh mereka enggak akan bisa bersatu selama-lamanya. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya kalian menjadi bersaudara dengan kenikmatan Allah. Ikhwan, bersaudara karena agama. Dan biasanya makna ingatlah kenikmatan Allah, maknanya disuruh untuk bersyukur. Biasanya dalam ayat-ayat kalau ada wadkuru, ingatlah nikmat Allah, ingatlah nikmat Allah, maknanya adalah syukurilah nikmat tersebut dan pertahankanlah nikmat tersebut dengan syukur. Karena kenikmatan dengan syukur akan tetap langgeng, tetapi kenikmatan tidak disyukuri akan tercabut kembali. Akan tercabut kembali. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, lam yakum mughayyiran ni'matal an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, Allah tidak akan merubah kenikmatan yang pernah Allah berikan pada satu kaum kecuali karena sebab mereka sendiri yang merubahnya. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada satu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang merubah kenikmatan tersebut, yang menyebabkan hilang kembali kenikmatan tersebut, yang menyebabkan tercabutnya kenikmatan itu. Barakallahu fikum. Karena mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, akhirnya nikmat itu hilang. Atau karena mereka tidak melakukan perkara yang menyebabkan adanya kenikmatan tersebut, maka tercabut kembali kenikmatan tersebut. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan mereka mendapatkan nikmat ukhuwah? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Apa sebab Allah memberikan mereka kenikmatan ta'liful qulub? Apa sebab yang menyebabkan mereka mendapatkan kenikmatan ukhuwah dan persaudaraan? Di ayat sebelumnya atau di kalimat-kalimat sebelumnya, masih satu ayat bahkan, yaitu kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena kalian sama-sama berpegang dengan tali Allah, sama-sama berpegang dengan agama ini, sama-sama sabar di atas jamaah bersama penguasa kaum muslimin, maka kalian mendapatkan kenikmatan. Maka kalau sebab tersebut hilang, akan hilang kembali kenikmatan. Ketika mereka lepas dari penguasanya, membuat negara dalam negara, membuat perpecahan, melepaskan diri dengan berbagai macam istilah, referendum-referendum, perpecahan. Jadi duwailiyat. Duwailiyat, negara-negara kecil yang musuh-musuhnya akan mudah mengalahkannya ketika mereka dalam keadaan sebuah negara besar. Musuh-musuhnya enggak berani mengganggu. Ketika sudah menjadi duwailiyat, negara kecil, dipites satu-satu, tik tik tik, selesai. Wassalam. Lihat negara Syam yang dulunya negara besar, khilafah Islamiyah, ketika sudah menjadi kecil-kecil-kecil. Ini negara sendiri. Yang satu negara sama Jakarta masih besar Jakarta. Ini negara sendiri. Bagaimana kekuatannya? Semakin lemah, semakin lemah. Mau dipetes satu-satu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Dan Allah menggagalkan rencana mereka. Menghancurkan Suriah, mau menghancurkan yang lain lagi terus. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, karena menjadi negara-negara kecil, hancur ukhuwah, persaudaraan, persatuan, hilang kenikmatan. Demikian pula dengan makna kedua. Kalau kita lepas dari tali Allah, kemudian berpikir ada yang lebih bagus dari tali Allah, menurut saya, kalau agama ini dirubah sedikit ke arah kanan, kayaknya lebih bagus. Atau kalau ditambah sedikit ke arah kiri, niscaya akan lebih sempurna. Astagfirullah, astagfirullah. Kurang ajar sekali. Apa jadinya nanti? Kenikmatan tadi tercabut kembali. Agama Islam menjadi berwarna-warni. Satu agama, tapi kok aneh? Ada agama A, Islam A, Islam B, Islam C. Ada Islam ini, Islam itu. Kenapa kok berbeda-beda? Al-Qur'annya sama 30 juz. Nabinya sama, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Karena ada masuk di dalamnya ide-ide manusia. Ada di dalamnya perkara-perkara yang diada-adakan secara baru. Tidak pernah diajarkan oleh Allah dalam Quran. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis, hadis sahih. Maka mulai retak. Mulai retak. Kemudian semakin menganga perbedaannya. Semakin jauh. Ujung-ujungnya pecah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian itu di pinggir jurang neraka dulunya. Berpecah belah. Dan terancam dengan ancaman azab yaumil qiyamah. Fa anqadhakum minha. Tetapi Allah selamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala peringatkan kalian ayat-ayatnya. Allah jelaskan untuk kalian ayat-ayatnya agar kalian mau terbimbing dengan hidayah, mau mengikuti hidayah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kenikmatan yang kita dapat dengan berpegang dengan tali Allah dua. Yaitu nikmatul ukhuwah dan nikmat selamat dari api neraka. Tetapi ya wailakum, kalau kalian meninggalkan agama, menyimpang dari agama, menyimpang dari tauhid was sunnah, akan hilang dari kalian dua kenikmatan besar, yaitu hilangnya ukhuwah, persaudaraan, dan hilangnya keselamatan nanti yaumul qiyamah. Akan terancam dengan ancaman azab. Ini mengerikan sekali. Sehingga barakallahu fikum, dasar ukhuwah itu ini. Kalau ada yang menafsirkan ukhuwah bertentangan dengan ayat ini, fa'alam annahu dal. Ketahuilah kalau dia sesat. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wa la syiah. Islamiyah, Islamiyah. Enggak timur, enggak barat, enggak sunni, enggak syiah. Yang penting Islam. Kita bersatu. Ini akan aneh. Syiah jelas-jelas keluar dari tali Allah. Menyimpang dari hablillah, kemudian kita enggak ingatkan mereka untuk kembali, tetapi justru kita anggap sama dan kita katakan dengan kalimat saudara-saudara kita, kita harus bersaudara dengan mereka, jangan saling bermusuhan. Ini aneh. Sebentar. Kamu tafsirkan apa ayat ini? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Loh, kita jangan berpecah dengan mereka. Bukan kita yang memecah belah, mereka yang memecahkan diri dari kaum muslimin seluruhnya. Bukan kita yang berpecah belah, tetapi dia yang memecah dirinya, memisahkan dirinya dari Quran wa sunnah, memisahkan dirinya dari para sahabat, memisahkan dirinya dari para tabi'in, memisahkan dirinya dari sahabat-sahabat dan para imam-imam. Maka yang ada adalah kita ingatkan mereka. Dan itu dari satu sisi adalah kebaikan buat mereka. Mungkin terkesan bermusuhan. Sampai dikatakan sesat dan menyesatkan. Dalun mudil. Hati-hati dari mereka. Ini bukan kejahatan. Ini kebaikan buat mereka. Agar mereka mau kembali. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau tidak mau kembali, maka kita harapkan yang kedua, kaum muslimin tidak terbawa oleh mereka. Dan ini semua dengan dalil-dalil. Dalil yang satu enggak akan bertentangan dengan dalil yang lain. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil kedua yang sudah kita bacakan juga adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman bersaudara. Bagaimana dengan yang tidak beriman? Syiah Rafidah yang paling ekstrim tidak beriman dengan Rasul dan menyatakan semestinya yang jadi Rasul itu adalah Ali. Bahkan yang lebih ekstrim menyatakan Ali Tuhan kami. Dan itu sudah muncul di zaman Ali masih hidup. Dan mereka dianggap murtad, dianggap kafir. Maka tidak beriman. Bagaimana akan dikatakan bersaudara? Maka berarti memang persaudaraan harus dengan ilmu. Tanpa ilmu akan salah persaudaraan. akan kacau kita menafsirkan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Maka ketika Syekh Shalal Al-Fauzan ditanyakan, bagaimana pendapatmu ya Syekh? Ada salah seorang tokoh di Yaman menyatakan bahwa Syiah itu adalah saudara kita. La, kata beliau, tidak. Mereka bukan saudara kita, mereka musuh kita. Kita menyatakan ikutilah para sahabat, mereka menyatakan jangan ikuti para sahabat. Kita memuliakan para sahabat, mereka menjatuhkan para sahabat. Kita menyatakan kembali pada sunnah, mereka menyatakan jangan kembali pada sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula khawarij, para pemberontak-pemberontak yang memerangi muslimin, para teroris-teroris. Oh, bagaimanapun juga kita saudara, kita hormati pendapat mereka. Nata'awan fima attafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita hormati pendapat mereka walaupun kita berbeda. Sebentar. Ini ajaran sesat mengajarkan terorisme. Ini ajaran sesat mengajarkan pemberontakan pada kaum muslimin. Ini ajaran sesat yang menghalalkan darah kaum muslimin. Kita katakan kita hormati. Kita katakan bahwa kita menghormati mereka. Wallah. Tidak, demi Allah, yang wajib justru memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Apakah bertentangan dengan ukhuwah? Wah, kita berpecah belah. Jawabannya sama dengan yang tadi. Apa itu? Kita tidak memecah belah. Yang memecah belah itu yang melepaskan diri dari tali Allah. Mereka melepaskan diri dari tali Allah, terjadi perpecahan. Dan itu sangat wajar. Karena mereka melepaskan diri dari tali Allah. Apakah yang salah yang mengajak kepada tali Allah? Atau yang memisahkan diri dari tali Allah? Berpikir dengan kepala dingin. Pandang dengan pandangan yang tenang. Sebentar, mereka dapat dari mana ajaran seperti itu menghalalkan darah kaum muslimin? Dari Quran atau dari sunnah? Tidak ada. Sunnah malah mengajarkan sebaliknya. Wasbiru, sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Hatta talaqauni alal Haud. Wa in fa'ala ma fa'al. Naam, wa in fa'ala ma fa'al, walaupun mereka berbuat begini dan begitu. Wa in zalama wa fajar. Naam, wa in zalama wa fajar, walaupun dia zalim fajir, kalau dia masih muslim, kita tidak boleh memberontak. Karena madarat yang akan kita dapati lebih besar. Dan itu hadis sahih, bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya 10, bukan hanya 20, sekian banyak hadis yang mengajarkan seperti itu, mengajar untuk sabar pada penguasa walaupun zalim. Maka yang ada adalah peringatkan mereka untuk kembali dan peringatkan kaum muslimin jangan ikuti kesalahan mereka. Yang wajib bagi para duat, para da'i, para ustaz adalah memperingatkan mereka untuk kembali pada tali Allah, kembali pada Quran dan sunnah, dan mengingatkan kaum muslimin agar jangan terjerumus dalam kesalahan mereka. Bukan kemudian kita hormati pendapat mereka. Demikian pula ikhwani fiddin a'azakumullah. Dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ini juga sama mengajarkan kemana kita harus bersatu, apa dasar persatuannya, dan bagaimana menghindari perpecahan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain selain jalan yang lurus. Tapi apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus, jalan yang didasari Quran wa sunnah. Kembali maknanya seperti yang tadi. Wa'tasimu bihablillah, kembali pada tali Allah. Karena jalan yang lurus, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dibangun di atas dua rel. Apa dua rel itu? Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba'. Mengesakan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah dalam ikutan dan panutan. Maka inilah rel yang siapa berjalan di atas rel ini, maka dia di atas jalan yang lurus. Kalau dia keluar dari rel ini, berarti dia keluar dari jalur, lepas dari siratul mustaqim. Tauhidullah mengesakan Allah dalam ibadah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan-kesyirikan, maka berarti mereka sudah belok arahnya, sudah keluar dari jalan yang lurus. Demikian pula yang kedua, tauhidur rasul fil ittiba, menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan, tidak mengikuti kecuali Rasulullah SAW. Artinya ibadah kita kepada Allah hanya mengikuti Rasul SAW, sunnah-sunnahnya, ajarannya, cara-caranya, aturan semuanya, waktunya, kadarnya, semua kita ikuti Rasulullah SAW. Maka berarti jalan yang lurus adalah beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Dan dengan cara Rasulullah saja, tidak dengan cara yang lain. Ada siratullahil mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini ayat Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Yang diawali dari ayat ke 151 dengan kalimat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan kalimat ini jalan yang lurus. Berarti jalan lurus tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kalau begitu apa subulnya? Jalan-jalan lain. Ke kanan dan ke kiri. Yang akan memecah belah kaum muslimin kalau jalannya sama, jalannya satu, jalan yang lurus siratul mustaqim, otomatis mereka bersatu. Hati-hati mereka akan dekat. Otomatis. Karena qulub seperti arwah. Arwah, ruh-ruh manusia. Sedangkan arwah itu junudun mujannadah. Seperti tentara yang solid. Ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh itu adalah seperti tentara yang solid. Ma ta'arafa minha talaf. Apa yang mereka saling kenali, mereka akan mendekat, mendekat, mendekat, mendekat. Tetapi ma tanakara, yang saling mengingkari, saling berbeda, ikhtalaf. Akan berselisih, akan menjauh, menjauh, menjauh. Itu otomatis. Demikianlah jiwa-jiwa manusia. Kalau sama, dekat. Kalau beda, menjauh. Coba saja. Yang lain bisa berpura-pura. Pakaian bisa berpura-pura. Kata-kata bisa berpura-pura. Yang tidak bisa berpura-pura itu adalah hati. Cocok dan tidak cocok dalam hati. Apakah dia mendekat atau menjauh, itu yang kelihatan. Begitu tidak cocok, mundur teratur. Ini lain kayaknya. Tidak sama dengan saya. Akan menjauh. Ikhwan ibn a'azakumullah. Diriwayatkan pula ucapan para ulama. Kalau ada seorang masuk masjid. Dalam masjid ada 100 orang. Semuanya orang-orang sesat. Kecuali satu ahli sunnah. Kalau yang masuk ini ahli sunnah. Dia akan tengok-tengok. Akan duduk di sebelahnya ahli sunnah. Coba aja. Otomatis. Sebaliknya, kalau di masjid semuanya ahlu sunnah, hanya satu orang yang sesat, syiah atau khawarij, teroris, terus datang yang sejenisnya, tengok-tengok, duduk di sebelahnya orang ini. Mengapa? Hatinya dekat. Mata ta'arafa minha talaf wa mata nakara minha ikhtalaf. Kalian tahu junudun mujannada? Kita tahu bagaimana tentara masing-masing memiliki tanda-tanda, masing-masing memiliki ciri-ciri. Oleh karena itu ada seragam-seragam masing-masing. Tentara Indonesia punya seragam sendiri, tentara Cina punya seragam sendiri. Tentara ini punya seragam sendiri, masing-masing punya seragam. Ketika terjadi pertempuran, apalagi? Bahkan diajarkan oleh mereka sandi-sandi. Sejak salaf, sejak zaman sahabat, ada sandinya. Ketika ditanya dengan sandi itu, dia tidak menjawab, akan dibunuh. Tidak saling kenal, bunuh. Itu dalam perang. Dalam perang. Artinya mereka yang namanya tentara punya ciri-ciri dan kesamaan. Oh ini sama. Seragamnya sama. Diucapkan demikian sandi, dia jawab dengan sama. Cocok. Begitu berbeda, menjauh. Oh, itu musuh. Itu musuh kita. Khonudin azakumullah, ruh juga demikian. Otomatis kalau dia sama mendekat, kalau berbeda menjauh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ada berapa jalan yang lurus? Satu. Hanya satu. Disebut dengan sirat, tidak dijamakkan. Tetapi ketika berbicara jalan-jalan sesat, disebutkan dalam bentuk jamak. Wala tattabi'u subula. Jam' sabil. Yaitu jalan-jalan. Fatabarraqa bikum an sabili. Kalau kalian masuk ke dalam subul, dalam jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah. Kalian akan terkotak-kotak. Kalian akan menjadi firqah. Saling bertikai, saling bermusuhan. Akhwani fillah a'azakumullah. Tafsir ayat ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menggaris di tanah satu garis, kemudian berkata, hada siratullahil mustaqim, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggaris di kirinya dan di kanannya banyak-banyak garis, sekian garis di kanan, sekian garis di kiri. Kemudian beliau berkata, hadihi subul, ini jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Halumma, halumma, kemarilah, kemarilah. Digambarkan demikian. Artinya siapa yang menjalani jalan yang lurus, maka hati-hati. Di kanan kiri ada belokan-belokan. Ada persimpangan-persimpangan. Dan di setiap persimpangan ada yang berkata, halumma, halumma, kemarilah, kemarilah. Ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus, ini jalan yang keriduan Allah, jalan menuju surga. Yang di kanan juga menyatakan, bukan ke sana, ke sini. Terjadilah pertikaian-pertikaian yang banyak, karena masing-masing menarik. Orang yang dhaiful ilmi. Orang yang lemah ilmu. Karena orang yang alim, dia tahu jalannya ke sana. Dia tahu yang lurus itulah yang hak. Maka tarikan yang ke kanan, tarikan yang ke kiri, dia tidak gubris. Hadza dhalalun mubin. Ini penyimpangan. Tetapi yang jadi masalah al-jahil. Maka judulnya saya sangat setuju sekali, judul daurah. Urgensi ilmu. Kita enggak mungkin bisa merajut ukhuwah, menyatukan manusia tanpa ilmu. Enggak bisa. Orang tadi akan berdiri di persimpangan. Akan melihat sekian banyak yang mengajak ke kanan dan ke kiri. Yang ke kanan sekian, yang ke kiri sekian. Semuanya kayaknya benar. Ini juga kayaknya benar. Itu juga sepertinya benar. Yang ini kayaknya masuk akal juga. Yang ini sepertinya, masya Allah, orangnya ikhlas banget. Kan penampilan sufi kayaknya ikhlas banget. Ikhlas banget. Kayaknya ini yang benar. Dia tidak ngukur dengan ilmu, tapi ngukur dengan perasaan. Rasanya orang ini betul-betul enggak pengen dunia. Hanya pengen akhirat. Saya ikutin aja lah. Itu salah enggak? Ya kayaknya benar juga sih. Jadi bagaimana? Menurut saya, enggak usah ribut lah. Kita satukan saja dan kita kemudian katakan semua baik, semua benar. Loh, kalau kamu katakan semua baik, semua benar, untuk apa ayat tadi? Yang menyatakan peganglah jalan yang peganglah tali Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama pegang tali Allah. Oh, enggak, bebas tali mana saja gitu. Bagaimana dengan kalimat wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Kita katakan sudahlah, kita ikuti yang mana saja bebas, semua baik. Artinya Allah katakan wala tattabi'u subul, kamu katakan ikutilah subul mana saja. Fa hadza barakallahu fikum dhalalun mubin. Tetapi sebagian manusia menganggap bahwa ini adalah pendapat yang bijak. Padahal ini yang disebut dengan hizbiyah. Berarti hizbiyah mempersatukan apa memecah belah? Memecah belah. Karena dikatakan biarkan mereka di jalannya masing-masing. Biarkan mereka dengan sabilnya masing-masing. Biarkan mereka dengan ra'yunya masing-masing. Ini barakallahu fikum namanya mempertahankan perpecahan. Jangan disatukan, enggak usah. Biarkan saja mereka. Salah. Ayatnya tidak begitu. Ayatnya berkata wa'tasimu bihablillahi jami'an. Peganglah dengan tali Allah seluruhnya. Kita bersama-sama kembali kepada tali Allah. Demikian pula yang kedua. Allah katakan fattabi'u, ikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Maka yang semestinya adalah mari kita cari, kita pelajari mana jalan yang lurus dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, dan kemudian kita saling mengingatkan, kita saling bantu-membantu, dukung-mendukung untuk menjalani siratul mustaqim. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bantu membantulah dalam ketakwaan, dalam kebaikan, albir. Jangan bantu membantu di dalam kesesatan, al ism wal udwan, dosa dan permusuhan. Kesesatan masuk di mana? Ism atau udwan? Dua-duanya. Dua-duanya barakallahu fikum. Karena kesesatan akan membawa dosa, izin. Bahkan lebih besar dosanya dari hanya sekedar maksiat biasa. Yang kedua, udwan, menambah permusuhan dan pertikaian. Semakin banyak kesesatan, semakin bertikai kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah memperingatkan sejak dulu, sejak awal, sebelum terjadinya perpecahan, sebelum terjadinya pertikaian. Rasulullah sallam sudah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin. Ketika diminta nasihat, diminta wasiat, ya Rasulullah, ihad ilaina. Karena hadhihi mau'izhatun muwaddi', karena nasihatmu ini seperti nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi menyatakan usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Maka Nabi memberikan wasiat. Pertama wasiat untuk bertakwa pada Allah. Hak Allah yang harus diutamakan. Yang kedua, masalah sabar bersama penguasa muslim. Dengar dan taatlah pada penguasa kalian. Langsung. Nomor dua. Karena ini juga sangat pentingnya. Yang ini berkaitan dengan masalah hablum minallah, yang ini hablum minannas. Agar kalian tetap di dalam jamaah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah turunan budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Dalam riwayat dikatakan ka'anna ra'sahu zabibah, kepalanya seperti kismis. Dalam riwayat dikatakan mujaddah, terpotong hidungnya, cacat. Qulna hazakum Allah tasma' wa tuti', tetaplah kalian taati apa yang baiknya, sabari apa yang jeleknya. Apa yang ketiga? Yang ketiga, Nabi SAW membawakan wasiat yang ketiga dengan tautiah. Tautiah itu artinya pijakan. Apa pijakannya? Fa innahu Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian dan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk tetap berpegang dengan sunnahku. Tautiahnya berita. Nanti kalian akan bertikai. Nanti kalian akan berpecah. Kalian akan tercerai-berai nanti. Man ya'ish minkum. Sekarang Masya Allah masih bersatu bersama Nabi. Nabi wafat masih bersatu bersama Abu Bakar. Abu Bakar wafat masih bersatu bersama Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tetapi begitu dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, masyarakat sudah banyak yang baru, banyak yang bodoh, banyak yang awam. Mulai mereka mengadakan berbagai macam pemikiran baru dalam tanda petik, yaitu tidak lagi sabar bersama penguasa, kemudian memberontak dan membunuh Utsman bin Affan. Setelah itu terjadi perpecahan. Muncul Syiah Rafidah, muncul Khawarij, sampai sekian kelompok-kelompok. Ada Qadariyah di zaman Ibnu Umar masih hidup. Ada Jabriyah, ada sekian banyak kelompok-kelompok sesat. Qul inna a'udzubikumullah. Maka disebutkan oleh Nabi, kalau kalian melihat pertikaian, perpecahan, fa'alaikum bisunnati. Ingat-ingat nasihat Nabi dikala melihat perpecahan. Jangan berpikir untuk pemikiran hizbiyah menyatukan mereka dalam keadaan mereka berbeda. Yang penting partainya sama. Itu persatuan? Persatuan partai, bukan persatuan. Yang penting warna seragamnya sama. Yang penting punya kartu anggota. Oh, alirannya apa terserah, kita bersatu. Itu bukan persatuan. Persatuan itu mengajak kepada sunnah. Kan Nabi menyatakan alaikum bisunnati. Maka mereka-mereka milisi sunnah kita ingatkan. Dan itu rahmat, itu nasihat. Semoga Allah SWT menyatukan mereka di atas sunnah. Amin. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu mihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan insyaAllah pada sesi berikutnya. Billahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Hafizullah Ta'ala Nuwaru'ah. Maka waktu dan tempatnya kami persilahkan. Falyatafadhalu mashkura. آخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.